Islam. Karena syariat ini, ilmu pengetahuannya ada di sisi Allah dan Rasulnya, maka jangan sekali-kali sedikit kan hawa nafsu, keinginan, pandangan, pendapat. Karena apa? Fatal, fatamruqa minaddin. Akhirnya nanti engkau akan keluar dari agama. Fatakhruja minal Islam. Hingga akhirnya wal'iyadzubillah, engkau akan keluar dari agama Islam. Al-Islamu artinya tunduk, patuh, nurut, manut. Ya. Tidak ada istilah mendemo, memprotes aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia marbub, manusia makhluk, mudabbar, diatur, diciptakan, difasilitasi. Tugasnya adalah mengikuti. Wajib, ya. Oleh karenanya Al-Imam Az-Zuhri alaihi rahmatullah, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri alaihi rahmatullah mengatakan, minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala sumber agama. Kewajiban atas rasul menyampaikan. Kewajiban atas kita menerimanya. Tanpa protes, tanpa menyanggah, wa yusallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan sepenuh hati. Fa innahu la hujjata lak, karena sungguh ketika seseorang beragama mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan keluar dari Islam, keluar dari agamanya, dan tidak memiliki alasan untuk membela diri. Kenapa tidak ada alasan untuk membela diri? Karena Al-Quran sudah lengkap, dan sudah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, sebagai peringatan untuk manusia agar engkau menjelaskannya kepada mereka, agar kemudian mereka bisa menggunakan akal pikiran mereka yang sehat, tafakkur fil adillah, tafakkur fin nusus, tafakkur fin nusus. Karena sudah diturunkan Al-Qur'an dengan lengkap, tafsirnya juga dijaga, disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan sempurna. Ya. Para sahabat juga telah menimba ilmu tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Mujahid ibn Jabir rahimahullahu taala mengatakan, aku membaca Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas 3 kali. Al-Fatihah sampai An-Nas 3 kali di depan Ibnu Abbas, setiap satu ayat saya berhenti dan mempertanyakan maknanya. Oleh karenanya Al-Imam Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri alaihi rahmatullah mengatakan, "Idza ja'aka tafsiru an Ibni Abbas fahasbuka bihi." Apabila telah datang kepadamu tafsirul Quran dari sahabat Ibnu Abbas, maka cukuplah bagimu tafsir tersebut. Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya'tamidun ala tafsiri Mujahid ibn Jabr. Imam Bukhari, Imam Ahmad itu sangat berpegangan dengan tafsirnya Mujahid ibn Jabr. Oleh karenanya kita tahu para sahabat al-khulafa ar-rasyidun sangat perhatian dengan tafsirul Quran. Demikian pula para tabi'in, ya, semacam Mujahid ibn Jabir, Ikrimah, Alqamah, rahimahumullah, rahimahumullah ta'ala. Ini bukti bahwa Al-Quran sudah sempurna, hadis sudah sempurna. Kalau kita ngeyel keluar dari rel agama ini, tidak mau tunduk pada dalil, tidak mau patuh kepada syariat, ya, tahwa bihawak, engkau melakukan sesuai apa yang kau inginkan di atas namakan agama, la hujjatalak, tidak akan ada lagi alasan untuk membenarkan sikapmu, ya, sikapmu, ya. Nah, faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya as-sunnah, yakni al-Islam. Yang dimaksud as-sunnah di sini apa? Al-Islam secara utuh. Seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan pertama kali, apa? As-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Ya. Islam itu adalah semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sunnah itu bisa diartikan hadis, bisa diartikan mustahab, artinya temannya wajib, bisa diartikan apa? Semua ajaran Islam. Kitab beliau Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, As-Sunnah lil Imam Al-Khallal, As-Sunnah lil Lalakai, As-Sunnah li Abdullah ibn Ahmad rahimahumullah, itu yang dimaksud adalah apa? Al-Islamu alal kamil. Islam seutuhnya. Islam apa? Seutuhnya. Maka sebenarnya penyebutan Ahlus Sunnah itu bukan kelompok. Ahlus Sunnah artinya adalah Ahlul Islam, yang kepingin berislam seperti semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awdahaha li ashabih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada para sahabat. Wahumul jamaah, dan merekalah yang disebut al jamaah. Itu pelajaran yang kemarin, bahwa para sahabat merekalah ahlus sunnati wal jamaah. Kita adalah orang-orang yang bismillah minta tolong kepada Allah bisa mengikuti para sahabat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ilmu kita lemah, ya, syahwat kita besar, ujian eksternal dan internal selalu mendatangi kita, ya. Kadang lewat ekonomi kita bisa futur, kadang lewat pertemanan kadang bisa futur, kadang muamalah yang tidak bagus menjadi futur, ya, tidak mau lagi dekat dengan orang-orang yang di atas sunnah, tidak mau lagi belajar as-sunnah dan seterusnya. Ini semua adalah ujian. Wahumus sawadul a'zam, mereka lah para sahabat as-sawadul a'zam. Ya, as-sawad asli artinya as-sawad itu hitam, al-a'zam itu besar. Maksudnya sekumpulan orang yang berkumpul disifati dengan al-a'zam, yang agung, yang mulia. Kenapa lafaz ini dipilih? Bukan as-sawadul akthar. Kalau sekumpulan orang yang banyak itu belum menjadi patokan benar, karena sedikit dan banyaknya orang berkumpul tidak menjadi ada mereka. Bisa dipahami ya? Nah, karena kita tidak pernah menganggap sedikit itu benar, banyak itu benar. Kadang sedikit bisa benar, kadang banyak juga bisa benar, ya. Secara hitungan umum yang namanya penduduk surga memang sedikit. Tapi tidak setiap yang sedikit itu penduduk surga, penduduk jannah, ya. Kita tidak bisa mengatakan kami jumhur, kami yang banyak, kami yang benar, tidak. Ya. Kami yang sedikit, kamilah yang lebih istiqomah karena penduduk surga lebih sedikit juga tidak, ya. Tidak. Mereka para sahabat disebut as-sawadul a'zam. Maka sudah menjadi paketan, enggak boleh dipotong-potong, Al-Qur'an was-sunnah bifahmis salafis salih. Itu harus sampai situ, ya. Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman orang-orang saleh, dengan pemahaman orang-orang saleh. Siapa yang dimaksud saleh? Di saat Al-Quran dan Hadis itu pertama kali datang, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wasawadul a'zamu al-haqqu wa ahluh. As-sawadul a'zam adalah ahlul haq dan al-haq, ya, yaitu mereka para sahabat. Mereka bisa a'zam, mereka bisa azim, karena apa? Karena al-haq alladhi indah, al-haq yang ada di sisi mereka-mereka ini. Waj'ilat as-sagharu ala man khalafa amri. Sebesar apapun jabatan dia, setinggi apapun kedudukannya di tengah manusia, akan jatuh terkeping-keping ketika dia sudah mulai menyimpang dari al-haq. Ya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda, kerendahan, kehinaan akan dijadikan untuk mereka yang menyelisihi amri, ajaranku. Ya, ajaranku. Maka kita juga harus waspada, harus berhati-hati. Kita akan mahal harganya kalau kita berada di belakang Rasul alaihi salatu wasalam. Dan kita akan murah harganya ketika kita menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ru'asa wal umara Romawi, Persia hancur luluh lantah. Padahal harta melimpah, jabatan tinggi, terpandang, ahlinya emas dan perak, hancur. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, atau Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kota Qabros ditaklukkan, beliau berada di atas puing-puing bangunan sambil menangis. Ya Aba Darda, saya sedang lupa ini sahabatnya Abu Dzar atau Abu Darda, tapi saya lebih condong ingatnya Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wal muslimin. Wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis di hari Islam dan muslimin sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau merenung di atas puing-puing bangunan setelah terjadinya harb, terjadinya peperangan. Beliau mengatakan, saya menangis, ya, seperti yang kamu lihat. Mereka ini adalah kaum yang kuat, ekonominya kuat, ya, punya suku yang banyak, ya, mungkin dibilang negara adidaya, hancur ketika melawan Islam, ketika menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kaum du'afa, sudah sedikit duitnya, sedikit jabatannya, tidak memiliki pengaruh di tengah manusia, ya. Itu ora payu, ya kan? Kita mau ngomong usul apapun tidak ada yang mau dengar, minoritas disudutkan, tidak dianggap. Ketika kita menambah harga kita lebih murah lagi, bahaya. Kita akan mahal ketika kita mau bersabar mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ayat, ada ahadis dengan pemahaman salafis saleh, pegang, tamassak bih. Dipegang, diyakini, diucapkan, diamalkan, ya, diamalkan. Mereka yang kuat saja hancur, bagaimana yang sudah lemah, ya. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Quraisy juga dengan kaum-kaum yang kuat yang akhirnya mereka hancur karena tidak mau nurut dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin? Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu memperlakukan kaum 'Ad? Kaum 'Ad secara fisik besar, secara keterampilan juga kuat, punya ilmu terkait pembangunan-pembangunan, tenaga kuat. Iramadzatil 'imad, kaum Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan manusia semisal mereka di negeri-negeri pada saat itu. Sudah paling kuat, paling hebat. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad. Dan coba lihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Thamud yang mereka adalah kaum yang bisa memahat bebatuan. Ya. Zaman itu belum ada alat-alat besar, belum ada alat-alat berat, tapi mereka sudah bisa. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Ya, demikian pula Fir'aun yang memiliki watad-watad, memiliki pasukan-pasukan. Ya, memiliki pasukan, memiliki harta, memiliki pengikut, pendukung yang banyak. Alladzina taghaw fil bilad, yang mereka semua Ad, Tsamud, Fir'aun, taghaw fil bilad. Mereka melampaui batas di negeri-negeri. Fa'aktharu fihal fasad, lalu mereka membuat banyak kerusakan dengan kekufuran dan kemaksiatan mereka. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Rabbmu menimpakan kepada mereka lecutan azabnya. Ya, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Rabbmu benar-benar selalu mengintai, siap mengazab, siap menyiksa kalian. Wahai Quraisy, kalian tidak sekuat Ad, tidak kuat sekuat Tsamud. Kamu, kalian tidak sekuat apa? Naam, Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya, memang ini perlu diingatkan, karena orang Quraisy pada saat itu menjadi pusat kekuatan Arab. Quraisy itu punya Ka'bah. Mereka terkenal dengan pemilik Ka'bah. Orang dari Syam, ya, barangnya dijajakan atau dijual di Makkah. Orang dari Yaman dibawa juga ke Mekah. Ya, itulah kita tahu rihlata syita'i wassaif, perdagangan perjalanan waktu dingin dan waktu panas. Mereka jadi pusat apa? Perdagangan. Jadi hidup enggak Mekah? Mekah secara ekonomi hidup, secara eksistensi keagamaan kuat, dihormati oleh 6 daerah-daerah sekitarnya. Dan Mekah tidak pernah dijajah. Mekah secara geografis memang sulit untuk dijangkau. Ya, karena lembah-lembah, batu-batu, dan Allah memang subhanahu wa ta'ala menjadikan Mekah itu sebagai kota yang aman. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut, ya, awalam yarau, ya, awalam yarau anna ja'alna lahum, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Ini Al-Ankabut 67. Tidakkah mereka orang-orang Quraisy melihat bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka haraman amina, tanah suci yang aman, dalam keadaan yutakhattafun nasu min haulihim, orang-orang di sekitaran mereka di yutakhattaf, dijajah, keributan, kekacauan. Mekah aman dari dulu juga. Jadi wahai Quraisy, jangan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbangnya mereka kenapa? Karena selalu memusuhi Rasul, akhirnya pada tahun 8 Hijriah Fathu Makkah. Fathu Makkah. Akhirnya mereka pun terkuasai. Ya. Kalau seandainya mereka langsung mengusung, mendukung, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan melewati fase-fase kerugian. Ya. Mereka karena keangkuhannya harus dibayar mahal. Sekitar 25 sonadi di Quraisy dibuang ke sumur Badr. Kenapa? Karena mereka memusuhi Rasul di perang Badr. Kalau seandainya mereka langsung ayo terima Rasulullah membawa apa, dan mereka sudah tahu nasabnya Nabi, kejujurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah. Kesombongan, gengsi, hasad, ini yang membuat kita terhalang dari al-haq. Ini penyakit-penyakit inilah yang membuat kita jauh dari apa? Al-haq. Naam. Ini syarik, orang kafir namanya syarik. Itu bertanya kepada Abu Jahal, Abu Jahal, mumpung kita berdua saja ini, menurut antum sebenarnya Muhammad itu dusta apa jujur? Kata Abu Jahal, jujur, mana mungkin Muhammad berdusta. Muhammad mengaku jadi nabi itu jujur, kata Abu Jahal. Tapi kan selama ini Bani Hashim dan Bani Makhzum, kita Bani Makhzum, ya, enam suku Bani Makhzum dari Quraisy selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bani Hashim ngasih makan, kita ngasih makan. Bani Hashim berbuat baik apa, mereka berbuat baik apa, ya. Enam. Jadi kayak rebutan rai gitu, rebutan wajah, ya. Kayak orang lagi kampanye gitu loh. Nah, jadi memang ini berbuat baik, ini berbuat baik, ini berbuat baik. Lah ketika di tengah Bani Hashim ada yang diangkat menjadi nabi, kita gimana cara menandinginya? Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ditunjuk menjadi nabi, menjadi rasul, itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah saya itu naik bis, ada mahasiswa. Saya baru pulang dari pondok pesantren. Kenapa ya? Nabi-nabi itu kok semuanya dari Arab? Saya baru dapat pertanyaan seperti itu. Saya tanya, itu jenengan sudah riset atau baru dugaan? Ya. Maksudnya jawaban berikutnya belum tahu. Nah, beliau mengatakan, ya dugaan sih, ya dugaan ini disimpan dulu. Ya, tapi terus tak pikir itu, ya, kenapa nabi-nabi itu, ya, hanya terkesan dari daerah Arab? Jawabannya adalah sebenarnya tidak hanya di Arab, ya. Buktinya Taurat bukan bahasa Arab, Injil juga bukan bahasa Arab. Terlebih Allah juga berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Terserah Allah mau menjadikan ini jadi nabi, ini tidak, ini iya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa usul. Seperti Nabi Musa, wa akhi Harun. Ya Allah, saudaraku Harun. Huwa afsahu minni lisana. Dia lebih fasih dariku secara lisan. Fa arsilhu, maka utuslah beliau, jadikan dia sebagai rasul. Usul kan? Ya. Permintaan. Rid ayu saddiquni, ya, fa arsilhu ma'iya rid ayu saddiquni. Utuslah saudaraku Harun bersamaku untuk menguatkan aku, untuk membenarkan aku. Inni akhafu ayu kadzibun. Aku sangat khawatir mereka mendustakan aku. Itu jawabannya, ya. Jadi kalau jenengan ditanya, kenapa sih nabi itu hanya di Arab? Jawab pertama, tidak. Yang kedua, hak menjadikan rasul, hak menjadikan nabi itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana menjadikan fulan jadi sahabatnya nabi, fulan tidak. Itu juga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah Ta'ala hidup di zaman nabi. Hampir dibakar kaumnya di Yaman seperti Nabi Ibrahim. Beliau begitu mendapatkan kesempatan ke Arab, yakni ke Madinah, beliau hanya bertemu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW baru meninggal beberapa hari yang lalu. Berarti memang untuk menjadikan ini jadi sahabat, ini jadi nabi, haknya siapa? Haknya Allah. Uwais Al-Qarni, ya, rahimahullah Ta'ala, seorang tabi'iyun jalil yang sangat berbakti kepada ibunya, itu pun disebutkan oleh para ulama tidak menjadi sahabat Nabi karena sangat baktinya kepada ibunya, tidak bisa meninggalkan ibunya sampai bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya beliau tidak berkesempatan bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi yang menjadi hal terpenting adalah ketika kita diberi hidayatul Islam, hidayatul sunnah, ini bukan karena daya dan upaya kita, murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menganggap ini nikmat remeh, kalau kita menganggap ini nikmat-nikmat biasa, di saat itulah sangat dikhawatirkan dicabut, kemudian digantikan orang-orang yang lebih bersyukur, lebih apa? Bersyukur, ya. Kita mempelajari ilmu-ilmu Islam, baik aqidatan wa manhajan, aqidatan, ibadatan, muamalatan wa akhlaqa, semuanya ini karena dalam rangka mensyukuri nikmat al-hidayah, nikmat al-Islam, nikmatus sunnah. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi jangan berani-berani ya melawan adillah, melawan nusus, kemudian kita menggantikannya dengan akal-akal kita, akhirnya apa? Akhirnya kita bisa hancur seperti Quraisy hancur, seperti Fir'aun hancur, Thamud, Ad hancur, dan umam as-sabiqah, umam-umam terdahulu. Nah, mereka juga berpikir, ya, lah kalau kita mengikuti ajaran Muhammad, ya, nanti tidak ada lagi yang dimuliakan, tidak ada lagi yang di bawah, semuanya rata, yang penting beriman dan beramal soleh. Apa artinya kepemimpinan Quraisy selama ini kalau harus mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Islam kan enggak mengenal kasta, ya kan? Enggak mengenal kasta. Enggak ada ini darah biru, darah oranye, darah apa? Yang penting apa? Semua manusia sama. Imannya seberapa, ilmunya seberapa, amalnya seberapa. Bahkan Nabi bersabda, "Wa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya lamban, malas, tidak cepetan, tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya yang mulia. Quraisy berpikir, waduh, ini kalau mengikuti Muhammad, kita bisa sama rata nih. Ini ada Bilal, ini ada Khabbab ibn al-Arad, ini ada orang-orang Ammar ibn Yasir. Masa kita bareng-bareng sama orang-orang yang kita anggap di masa jahiliyah secara strata, nah, kemasyarakatannya rendah. Itu pikiran mereka. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang Quraisy enggak? Abu Bakar orang Quraisy atau bukan? Orang Quraisy. At-Taimi. Abu Bakar, ya. Abu Bakar Naam Abdullah ibn Abi Quhafah, ya. Naam, Abu Bakar ini orang Taimi, orang Quraisy. Umar Al-Adawi, Quraisy. Kemudian siapa? Uthman Al-Makhzumi, dia beliau juga Quraisy. Ali Al-Hashimi, beliau juga apa? Quraisy. Mereka setelah mau menerima Islam, dimuliakan enggak di tengah Islam? Dimuliakan. Artinya, pikiran-pikiran yang menghantui kita, kalau saya mengikuti sunnah, kalau saya menjadi orang benar, nanti saya ditinggal orang, nanti saya enggak memiliki kemuliaan, nol. Itu enggak ada, itu cuma apa? Ketakutan saja. Ya. Nanti kalau saya pakai cadar, nanti enggak ada teman. Ya. Kita jawab iya, enggak ada teman yang jelek, nanti dapat teman yang baik. Ya. Nanti kalau saya begini ya, nanti saya enggak barakallahu fikum kehilangan pelanggan. Nanti Allah ganti pelanggan yang lebih baik, hartanya lebih bersih. Hartanya lebih bersih. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Ya, tapi jangan ragu-ragu, ya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan akidah yang sesat, meninggalkan aliran yang tidak baik menuju sunnah, meninggalkan yang bid'ah menuju sunnah, meninggalkan yang maksiat menuju taat karena Allah, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan apa? Ganti. Nanti saya dimusuhi orang tua. Nabi Ibrahim dimusuhi orang tua. Ya enggak? Ketika Nabi Ibrahim lebih memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya memang lepas, tapi beliau punya keturunan semuanya para nabi dan rasul. Ya, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Ya, dan kami jadikan masing-masingnya sebagai nabi. Ya. Kemudian beliau menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ketika kita diuji usuluna, usul kita, bapak, ibu mungkin memusuhi kita untuk sekarang ini, ya. Kita sabar, nanti kita akan diberi anak-anak soleh, akan diberi anak-anak soleh. Nah, ketika sebaliknya, ketika anak-anak tidak mau, ya, seperti anaknya Nabi Nuh, kan pada enggak mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan lagi. Gantikan apa? Gantikan lagi. Sehingga jangan pernah takut menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru takutlah di saat kita menantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan, lah saya enggak enak, ya. Saya enggak enak sama tetangga. Saya enggak enak nih sama keluarga besar. Saya enggak enak, ya. Tapi Anda enak dengan Allah, tidak ada rikuh, tidak ada segan, tidak ada sungkan, ya, enak-enak saja. Ini wal'iyadzubillah salah, ya, salah. Ini makanya menjadi ujian, walaupun semua orang ya di dalam mengikuti al-haq ada ujiannya. Ketika dia sudah menjadi orang yang panutan, dibesarkan, tapi menjadi ra'isun fid dalalah, menjadi kepala tapi pada bab kesesatan, itu menjadi apa? Ujian. Menjadi ujian. Mending jadi buntut tapi benar daripada jadi kepala tapi salah, ya. Tapi salah. Faman khalafa ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amriddin faqad kafara. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urusan agama, maka dia telah kafir. Nah, ucapan ini jangan dicatat dulu. Karena ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini pada potongan terakhir perlu dirinci. Perlu apa di? Rinci. Karena menyelisihi sahabat Rasul itu beraneka ragam, ya. Menyelisih karena meyakini itu boleh, ini bisa kafir, ya. Menyelisih pada tingkatan yang itu adalah hal-hal yang tidak membuat orang kafir karenanya, ya tidak kafir, ya. Betapa banyak kita menyelisih sahabat Nabi. Gini apa mboten, Pak? Ya, Nabi begini, kita begini. Nabi para sahabat begini, kita masih dalam posisi ini. Apa kemudian orang dikafirkan setelah itu? Kan tidak, ya. Nah, maka Al-Syeikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala na'am menerangkan ucapan beliau ini. Sebenarnya Al-Imam Al-Barbahari ingin mengingatkan agar kita tidak sengaja-sengaja menyelisih sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, menganggap boleh, ya. Nah, dan tidak mustahil beliau memaksudkan kufur di sini adalah kufrun asghar. Kufur apa? Kufur kecil. Kufur kecil sama dengan dosa besar, ya, dosa besar. Nah, ini menyelisih sahabat Nabi yang sifatnya kekufuran, mencela Allah, mencela agamanya, mencela Rasulnya, mengkafir-kafirkan mereka, ya jelas ini kekufuran. Tapi menyelisih mereka dalam hal-hal yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya, seorang itu juga tidak mengatakan boleh dan tidak menghalalkan, tentunya tidak kafir. Pada potongan ini Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengingatkan kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu dalam beragama ini. Apa itu arti hawa nafsu? Sekarepe dewek itu hawa nafsu, ya. Allah begini, lah nyungkarepe kayak baik. Begitu itu namanya hawa nafsu, ya. Ini aturannya begini. Ya, enggak lah, ini udah turun-menurun kayak gini udah. Ya. Ini sudah tersiar, sini udah ma'ruf, ya. Tidak semua yang telah tersebar itu benar. Dan memang kebenaran terkadang belum tersebar, ya kan? Nah, maka kita ini diingatkan oleh para ulama una, diantaranya Imam Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari alaihi rahmatullah, jangan semaunya sendiri dalam beragama. Maka beliau mengawali, agama ini punya siapa? Punya Allah. Syariat dari mana? Dari Allah. Jadi jangan semaunya sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah semaunya Allah, jangan semaunya kita. Ya. Kita mau masuk perusahaan aja, semau perusahaan, bukan semau kita kan? Ya. Perusahaan bilang kamu diterima, besok berangkat jam 7. Kita ngemprah, berangkatnya jam 9. Nah, gimana? Ya, sendiri. Ya. Kalau dunia seperti itu mudah. Yang termasuk dilematis itu adalah apa? Ta'awun ngajar. Ya. Ta'awun ngajar di pondok pesantren atau mana. Jam masuknya jam 8. Dia berangkatnya jam 8 lebih. Begitu ditegur, "Ustaz, ta'awun." Lah iya, ta'awun ya ta'awun, tapi sing temenanan, ya. Ya. Ya. Udzur Ustaz, ya janggal dina, ya kan? Naam, udzur barakallahu fikum. Kalau sifatnya setiap hari, berarti mending ganti jadwalnya, ya enggak? Berarti kamu untuk jam 8 tidak mampu. Masih harus ngurusi keluarga misalnya. Ya sudah, antum berarti jamnya adalah jam kedua. Ya, jam kedua. Karena barakallahu fikum, kalau dunia kerja ini aturannya begini, kamu mau silakan, enggak mau pecat, gampang. Ya. Kalau urusan ta'awun alal birri wa taqwa, kamu mau silakan, kamu mau dipecat, ini kan fitnah. Fitnah enggak? Fitnah. Namanya ta'awun, tapi memang harus adanya kesungguhan. Kesungguhan. Kalau kemudian dari bahasa ta'awun akhirnya ditafsirkan untuk bisa diremehkan, bahaya kan? Bahaya, ya. Nah, ini sekedar ta'awun mendidik anak-anak. Nah, terus dia tambahin lagi, kan gajinya juga enggak UMR. La ilaha illallah, ya. Iya benar, akhi. Kita memang lagi berjuang mendidik anak-anak kita, anak-anak salafiyin, ya. Ayo kita berjuang bersama. Ya, ya kok jongomei, kan gitu akhirnya. Harus ada tafahum, ya. Artinya begini. Ketika kita bermuamalah dengan Allah atas nama agama, kita harus nurut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan semuanya sendiri. Kita enggak ada modal. Jiwa raga kita milik Allah. Semua fasilitas sarana prasarana juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akal ini juga yang kadang orang tertipu dengannya, melawan dalil, juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia ini memang kadang-kadang agak sombong. Kalau akal tidak ada batasnya, seakan-akan semua harus ditimbang dengan akal. Menurut akal dia masuk, masuk. Tapi menurut akal dia enggak masuk, tidak masuk. Kemudian disandarkan pada agama. Tapi kalau dalam kekuatan mata, kekuatan fisik, dia bilang, oh, ra kuat. Kalau akal, kuat, ya. Nah, ayo antum tuh, angkat semen. Oh, ra kuat, ya. Besok kerja bakti ya, ora kuat. Tapi begitu, coba ini begini, gak masuk akal. Ya gak apa-apa kan? Ketika gak masuk akalmu, karena ini urusan gaib wajar, secerdas apapun manusia, ketika itu urusan gaib tidak akan bisa ikut-ikutan mikir. Ya gak? Iya, itulah yang membuat ahlul bidah wa dhalal sesat dalam urusan asma'illah wa sifati, dalam urusan surga, urusan neraka. Karena apa? Mereka menggunakan akal untuk melandaskan keyakinan mereka. Akhirnya mereka membuat teori ternyata surga tidak kekal. Ya, ternyata surga tidak kekal atau ternyata neraka tidak kekal. Dipikir dari kimianya. Jadi enggak mungkin sesuatu yang terbakar, ya, sesuatu yang membakar dan dibakar akan selama-lamanya. Kamu dengan akalmu itu mengkiaskan sesuatu yang masih di dunia. Ya, seahli apapun akhirat tidak akan bisa dikiaskan dengan apa? Duniawiyah, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Naam. Barakallahu fikum. Kemampuan Allah juga tidak boleh disamakan dengan kemampuan makhluknya. Karena kita tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak akan mungkin kita membahas Allah dengan akal kita. Betul? Iya. Al-kalamu fi dzat kal-kalami fi sifat. Atau al-kalamu fi sifat far'un an kalamin fi dzat. Membicarakan sifat-sifat Allah itu adalah pembicaraan cabang dari membicarakan zatnya Allah. Maknanya, ketika kita membedakan zatnya Allah dengan kita, maka sifatnya Allah dengan kita pun berbeda. Ini. Jadi kita dalam beragama jangan mengedepankan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ya, walawit ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa ma fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Al-Mu'minun 71, ya. Dan seandainya al-haq disetandarkan dengan hawa nafsu mereka, langit-langit dan bumi akan rusak beserta isinya. Benar kalau sesuai akal. Kalau enggak sesuai akal maka enggak benar. Kalau standarnya dibikin seperti itu, rusak langit dan bumi ini. Ya. Bal atainahum bidzikrihim. Dan bahkan kami datangkan kepada mereka bidzikrihim, peringatan kepada mereka itu nusus, wahyu. Ya, fahum an dzikrihim mu'ridun. Maka mereka berpaling dari Al-Qur'an, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah selesai. Sudah selesai ini. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini mau azan? Azan dulu. Baik. Azan dulu, yang mau ngelurusin peyekan monggo, yang mau wudu tafadhol, selonjor-selonjor nggih. Naam saged. Naam. Jamaah salat Maghrib Masjid Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah sebagai prinsip dalam kita beragama. Tidak boleh kita mendewakan akal. Karena kalau kita beragama menggunakan akal, qad yuaddi ilal kufri. Kalau diikuti terus, bisa jadi kita akan jatuh dan terjerembab di dalam apa? Kekufuran. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Naam. Jangan ikuti ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul kalam, wal falsafah. Yang mereka yuqaddimuna uqulahum ala nusus al-ilahiyyati wal nabawiyyah. Mereka mengedepankan akal-akal mereka di atas nas ilahiyah dan nabawiyyah. Barakallahu fikum. Baik kita tahu ini syariat ini hikmahnya apa sih? Kita tahu dan tidak tahu, kewajiban kita menerima. Kewajiban kita apa? Menerima. Kita harus percaya Allah lebih sayang kepada kita. Allah lebih mengerti kemaslahatan untuk kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bisa dipahami ya? Ya. Ikuti dalil, jangan ikuti akal. Ikuti kemauan Allah dalam beragama, jangan mengikuti kemauan diri sendiri atau kelompoknya. Ikuti an-nusus, karena agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, falyatafadhal. Tidak boleh pura-pura paham ya, tapi beneran paham kan ya? Iya. Nah. Iya. Barakallahu fikum. Kita dulu ketika belajar dengan Syekh Shalah Hafizahullah taala, beliau itu sering mengucapkan, kita itu bukan buka kertas, kita itu pengin menambah pemahaman. Beliau tidak suka kalau muridnya pura-pura paham. Paham nggih, nggih, getok, tapi jebule ora paham. Itu beliau tidak mau. Naam, hafizahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.